Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan satu perkara pun kecuali telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ma farraqna fi kitabi min syai'," surah Al-An'am ayat 38. "Ma farraqna fi kitabi min syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak tinggalkan sesuatu pun pada Al-Qur'an kecuali kami telah jelaskan. Kami tidak tinggalkan sesuatu pun yang perlu kami jelaskan kepada hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kami telah sebutkannya di dalam Al-Qur'an. Betul ke? Apa kita baca apa penjelasan daripada Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi bila kita tidak faham, hadirin wal hadirat, tentang sesuatu ayat ataupun hadis, nas-nas di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, kita jangan cepat-cepat mengingkari. Kita jangan terlalu tergesa-gesa untuk menolak. Kita kena tanya, kita kena kaji, kita kena tanya. Tanya siapa? Tanya orang yang paling faham dengan Al-Quran. Siapa dia yang kita tanya? Yang paling faham Al-Quran, siapa dia? Siapa yang tahu? Siapa yang paling faham dengan Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya, ke atasnya diturunkan Al-Quran. Dialah yang paling faham. Dialah yang paling faham. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tidak semua daripada apa yang ada di dalam Al-Quran dijelaskan satu demi satu oleh Rasulullah SAW. Itu satu yang perlu digaris bawahnya. Tidak semua satu persatu ayat daripada Alhamdulillah, daripada Bismillahirrahmanirrahim sehingga An-Nas, satu-satu duduk Rasulullah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim, tafsiran dia macam ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin, maksud dia macam ni. Okey? Sampai An-Nas, Rasulullah tak jelaskan semuanya secara terperinci. Kata beliau, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah yaitu apa-apa yang dipermasalahkan oleh sahabat. Ketika tak timbul masalah, Rasulullah SAW tak jelaskan. Rasulullah SAW tak jelaskan. Sehingga itulah kita tidak menjumpai satu pun buku tafsir ataupun kitab tafsir yang hanya menyebutkan tafsir Rasulullah terhadap Al-Quran daripada Bismillahirrahmanirrahim sehingga An-Nas. Kita tak akan jumpai, sebab tidak semua ayat-ayat ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara perkataan. Baik, Allah Subhanahu wa taala, saya kembali. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Al-An'am ayat 38, "Ma farraqna fil kitabi min syai'." Kami tidak tinggalkan sesuatu perkara pun kecuali kami telah jelaskan, kami telah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, kalau kita tidak faham, kita tanya pakar tafsir. Saya kembali ya, tadi. Kita tak tahu pasal apa makna ayat ini, kita tanya Rasulullah SAW. Dah habis kita cari, kita tak jumpa perkataan Rasulullah, kita pergi kepada siapa yang paling faham selepas Rasulullah. Siapa? Sahabat Nabi SAW tentunya. Sebab Al-Quran turun, kadang-kadang turun sebab jawaban daripada soalan-soalan daripada para sahabat. Sahabat soal, yas'alunaka 'anil mahyid, yas'alunaka 'anil ahilla. Mereka bertanya kamu tentang darah haid. Mereka tanya kamu tentang darah haid. Rasulullah kadang-kadang diam. Ditanya lagi, kadang-kadang Rasulullah tak jawab lagi. Kadang-kadang ditanya lagi soalan yang sama, tak jawab lagi. Sehinggalah orang itu bersurai, bergerak, berjalan. Lalu datang ilham, datang wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, wahai tadi siapa yang bertanya, siapa yang soal? Mari sini, saya jelaskan. Wahyu baru-baru. Jadi banyak-banyak di dalam Al-Quran kita jumpai merupakan jawaban daripada soalan sahabat. Maknanya orang yang kedua, generasi kedua ataupun peringkat kedua yang paling faham tentang Al-Quran adalah siapa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak jumpa perkataan dan penjelasan Nabi pada ayat-ayat Al-Quran, kita tanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak jumpa juga daripada fatwa-fatwa sahabat tentang ayat-ayat Al-Quran, Kita mati lagi tak jumpa, kita tanya siapa yang paling faham selepas mereka? Tabi'in. Tabi'in. Tadi sahabat. Sahabat adalah sesiapa yang pernah berjumpa Nabi SAW walaupun sekejap. Walaupun dia dalam keadaan masih muda lagi, belia lagi, kanak-kanak, dikategorikan sebagai sahabat. Ketika bertemu, dia dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Baik, saya ulang kembali. Orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Tabi'in. Orang yang paling hampir selepas itu dan paling tahu, paling paham tentang Al-Quran selepas mereka adalah tabi'un. Siapa mereka tabi'un atau tabi'in? Biasa kita dengar. Mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Ya. Syaratnya sama. Dalam keadaan beriman dan juga meninggal dalam keadaan dia beriman dan murtad. Dia adalah tabi'in. Selepas mereka, siapa lagi yang paling faham tentang Al-Quran, paling faham tentang Rasulullah, paling faham tentang agama ini, siapa lagi? Selepas mereka adalah tabi'in. Baik. Tabi'un. Itu peringkat selepas tabi'in. Mereka yang pernah bertemu dengan tabi'in. Generasi ketiga. Generasi ketiga selepas Rasulullah SAW. Dalam keadaan beriman dan masih dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, salah seorang daripada imam yang tertua daripada imam mazhab. Ini diperselisihkan, ada yang mengatakan beliau ni Imam Abu Hanifah adalah tabi'in, ada yang mengatakan dia adalah tabi'in. Jadi yang Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijrah, yaitu tahun kematian daripada Imam Abu Hanifah, adalah di bawah lagi, yaitu peringkat tabi'in. Peringkat tabi'in. Baik. Muslim muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Saya kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma farraqna fil kitab min syai'. Kami tidak tinggalkan sesuatu yang perlu kami jelaskan, kami sebutkan, kecuali telah kami sebutkan di dalam Al-Quran. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi adalah salah seorang imam penafsir Al-Quran, dan dia ada karangan Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir Jami' li Ahkamil Quran, salah satu kitab yang dirujuk, yang dirujuk di dalam tafsir Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, para ulama-ulama, para ustaz-ustaz ini banyak merujuk kepada kitab Al-Qurtubi. Cuma bagi orang-orang yang pemula, orang yang tak dapat mengkaji secara mendalam tafsir ni, dinasihatkan supaya tidak merujuk kepada kitab ini kecuali kitab yang dia rujuk itu adalah kitab yang sudah dikaji. Maknanya sudah ada hikmah dan sudah ada tahqiq dia di bawah yang menjelaskan bahawa hadis-hadis yang terkandung di atas adalah hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu', hadis palsu. Dah ada penjelasan daripada ulama di bawah ni, nota kaki dia. Sehingga itulah ramai daripada para ulama yang menasihatkan kepada kita, kalau nak merujuk, yang paling baik, yang paling cantik dalam tafsir Al-Quran adalah tafsir Ibn Kathir yang akan kita baca insyaAllah pada malam-malam seterusnya. Sebab beliau memilih yang terbaik, yang paling sahih di antara riwayat-riwayat. Beliau memilah-milih, dan yang paling hampir kepada kebenaran beliau letakkan di dalam kitab tafsir Ibn Kathir, tafsir beliau. Tafsir beliau, walaupun di sana ada juga beberapa yang terlepas pandang, tetapi jumlahnya sedikit. Okey, baik. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ma tarakna syai'an min amrihi illa waqad dallanna 'alaihi fil Qur'an. Apa-apa pun yang berkaitan dengan agama, kata Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini, semuanya telah kami tunjukkan di dalam Al-Qur'an. Baik dia secara terperinci ataupun secara mutlak, secara umum. Secara umum. Betul apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Sebab contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nafi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila." Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan kepada manusia untuk berhaji man istata'a ilaihi sabila, yang ada kemampuan. Perintah untuk haji. Tetapi tata cara pelaksanaan haji secara terperinci tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Adakah dia bertentangan dengan ayat yang kita bacakan tadi? Mafarratna fil kitab min syai. Allah dah kata, tidak ada sesuatu pun yang berkaitan dengan agama kecuali kita telah letakkan di dalam Al-Quran itu. Tak bertentangan, sebab Allah telah jelaskan. Tetapi apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dia secara umum. Secara umum. Okey, secara umum. Kemudian, yang membuktikan lagi bahawa tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah, ma farratna fil kitabi min syai, firman Allah yang lain, wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan likulli syai, dan kami telah turunkan ke atas kamu ya Muhammad, wahai Muhammad, al-kitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai, sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Masih tak puas hati juga, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataakum ar-rasul faqudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat 7. Apa-apa yang didatangkan, dijelaskan, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqudhuhu, maka ambillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahaakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkan. Apa yang ditegah oleh Rasulullah, tinggalkan. Jadi, tengok. Mula-mula sekali Allah SWT kata, ma farratna fil kitabi min syai. Kami tidak tinggalkan sesuatu pun, kecuali kita telah jelaskan, kita telah sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kita bila dapatkan satu ayat, dua ayat yang disebut secara umum, tak dijelaskan secara terperinci oleh Allah, kita seorang mengatakan, kan bukankah semua telah dijelaskan oleh Allah? Betul. Ingat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma ataakum rasuluhu faqudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutlah. Apa yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait." Kami wajibkan ke atas kamu wahai manusia untuk menunaikan ibadah haji bila kamu mampu. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Tawaf di Ka'bah, cara macam ni, berpusing bukan ke kiri, ke kanan, terus menjadikan Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Maknanya pusingan itu ke arah kiri, bukan ke arah kanan. Kemudian sa'i itu berapa kali, tawaf berapa kali, melontar jamarat, dimulakan dengan jamrah apa, itu siapa yang jelaskan? Rasulullah. Itu kan dijelaskan oleh Allah, tidak dijelaskan oleh Allah. Tak, Allah jelaskan. Dengan perkataan Allah SWT, wa ma'atakum rasuluh, dan apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah, maka ikutlah. Dan Allah tak kata. Kalau apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, apa-apa yang dijelaskan oleh Nabi, apa yang ada dalam Al-Quran, maka ikutlah. Apa-apa yang ditegah, dilarang oleh Nabi SAW, maka tinggalkan. Jadi itu yang pengertian, pemahaman kita kepada ma'farratna fil kitabi min syai. Muslim muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali saya katakan, itmamuddin ni'matun 'azimah. Kesempurnaan agama ini adalah kesempurnaan yang patut kita syukuri, adalah nikmat yang paling besar. Seperti saya katakan tadi, sehingga kita tidak perlu tercari-cari lagi, sebab semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Semuanya di dalam sunnatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak jumpa secara terperinci, maka akan dijelaskan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.